إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Sebelum kita masuk membaca kitab kita yang baru, Fathur Rahim Al-Wadud Fittalik, ada kitab sunnah min sunan al-imam Abi Dawud. Ada beberapa perkara yang perlu untuk disampaikan. Yang pertama, insyaAllah untuk pelajaran Sabtu pagi, setelah kita menamatkan kitab Tanbihat Al-Mukhtasarah, kita akan melanjut membaca salah satu di antara karya Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, kitab Fathur Rahim Al-Malik Al-Allam Fi Ilmi Al-Aqaid Wa Al-Tawhid Wa Al-Akhlaq Wa Al-Ahkam. Nah, kitab ini sebagaimana judulnya sudah menggambarkan kandungannya, kita akan mempelajari hal-hal yang terkait dengan akidah sebagai pondasi dasar dari amalan-amalan kita. Demikian juga akan mempelajari tentang akhlak sebagai yang dibimbingkan di dalam syariat. Demikian juga terkait dengan hukum-hukum syar'i yang ada di dalam agama ini. Untuk yang berminat, untuk ikhwah bisa pesan fotokopinya ke Al-Akhabu Zura. Adapun untuk tulab ke Al-Akh Ridho, biayanya sekitar 30 ribu, itu sudah hard cover. Baik, sekitar 220 halaman. Itu kita. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pembacaan fawaid, maka hal yang perlu untuk diperhatikan bagi ikhwah yang hadir di masjid, yang pertama tentunya terkait dengan anak-anak kita, dan sampai pembacaan fawaid ini terganggu dengan sebab yakni keributan mereka. Ya, sebagaimana yang mungkin terjadi tadi di luar di serambi, mereka bersuara yang sampai akhirnya apa yang disampaikan oleh imam dari hal-hal yang disampaikan tidak terdengar dengan baik. Di sini butuh ada ta'awun dari ikhwanuna, khususnya yang memiliki anak yang ikut sholat jamaah, agar mendampingi dan tidak dibiarkan mereka bersegera keluar. Diajari untuk membiasakan zikir ba'da shalah. Demikian pula, ya, jika terjadi dari mereka-mereka yang tidak menginginkan untuk mendengar fawaid atau sangat-sangat membenci, ya, hal tersebut, jangan sampai kita bersikap yakni hal yang tidak semestinya, ya, karena sebagaimana tadi berarti ada yang teriak di belakang, panas panas begitu ya, gak semestinya seperti itu, biarkan ya, jangan sampai antum lebih dungu daripada mereka sampai itu, karena sekecil apapun mereka akan yakni memberikan informasi-informasi dusta kepada sesama mereka, termasuk yang baru dimunculkan dalam channel mereka bahwa sang imam ya setiap selesai salat subuh itu langsung berdiri dan membicarakan Syekh Muhammad bin Hadi. Ya, padahal kita yang di masjid tayib, apa melihat beliau berdiri? Ya, jangan-jangan harus pakai kacamatanya Pak Yono yang biasa dipakai kan kuda itu. Ya, biar fokus pandangannya kan enggak nolah-nolih. Dan demikian juga dengan penggambaran-penggambaran yang lainnya, yang istilahnya ada satu kebenaran tapi ditambahin dengan 100 kedustaan, ya seperti siapa itu? Mustarikus Sam', ya. Baik. Ingat hadis Mustarikus Sam', ya si pencuri berita langit itu. Ya. Maka dari itu ya, kita jangan sampai sekali lagi memunculkan sikap-sikap yang tidak semestinya dalam menghadapi tingkah mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, demikian pula kepada mereka. Karena sungguhnya ya sebagaimana perkataan Alim Asy-Syafi'i, seandainya hidayah itu ya bisa dibeli, ya beliau akan membeli sebanyak-banyaknya untuk dibagi-bagikan kepada manusia. Dan yang tentunya lebih penting dari itu semua ketika kita ya mendengarkan faid tersebut, ya khususnya untuk diri kita, karena terkadang kita membaca sendiri enggak, ya terkadang tidak punya fasilitasnya, terkadang membaca juga kurang konsentrasi, ya. Sebagai misal penekanan terkait dengan bagaimana sesungguhnya mauqif para ulama ahlus sunnah terkait dengan dua tokoh besar ahlul hadis, ya Al-Hafidh Ibn Hajar, kemudian Al-Hafidh An-Nawawi. Para ulama ya mereka menyebutkan tentang yakni kekeliruan dua imam ya dari kalangan muhaddisin ini dalam permasalahan ya khususnya bab al-asma wa sifat. Tetapi mereka melihat bahwa keadaan dua imam ini sifatnya naqil, menukilkan ya dari guru-guru mereka yang sebagian ya dari guru-guru mereka berakidah Asy'ariyah. Ya. Jadi sifatnya baik itu Al-Hafidh ataupun An-Nawawi menukil yang seperti ini tidak bisa untuk kemudian dijadikan sebagai vonis ya yang menghukumi keduanya Asy'ari. Ya. Bahkan itu nampak sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam Rabi' ya, tentang bagaimana yakni akidah Haddadiyah yang ada pada mereka. Haddadiyun mereka menyatakan bahwa kitab ya, Fathul Bari itu pantas untuk dibakar. Ya sampai-sampai Syekh Mukbil rahimahullah mengatakan, yang mengatakan bahwa kitab Fathul Bari pantas untuk dibakar, dia yang pantas untuk dibakar. Ya. Sampai kemudian salah seorang anak kecil mengingatnya, Syekh, bukankah Rasulullah SAW bersabda yang maknanya tidak ada yang berhak untuk menghukum dengan api kecuali pencipta api itu. Asy-Syaikh Mukbil rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika diingatkan oleh anak kecil ya langsung beliau merujuk meralat dari ucapannya tersebut. Ya, demikian keadaan imam ya. Yang mengingatkan bukan guru beliau, anak kecil. Ya. Sangat beda dengan mereka para pengikut hawa nafsu, ya, yang mengingatkan orang-orang yang berilmu. Ya, sebagian mereka adalah guru-gurunya sendiri, tetapi semakin menjadi-jadi. Ya, jadi mohon untuk betul-betul sekali lagi diperhatikan, jangan bertindak bodoh yang mengakibatkan ya, hal-hal yang tidak terpuji. Tapi kita memulai dari muqaddimatu tahqiq di halaman 5 ya. Enggak ada halamannya di sini. Al-Muhim halaman 5 insyaallah di situ. Karena setelahnya halaman 6. Baik, saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Apa yang dituliskan dalam mukaddimah tahqiq ini ma'ruf dengan istilah khutbatul hajah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkannya dalam khutbah-khutbah beliau. Dan ini juga termasuk yang disyariatkan di dalam akad ya, sebuah pernikahan, untuk dibacakan khutbatul hajah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau memiliki risalah, yani risalah khutbatul hajah, yang beliau menegaskan tentang riwayat-riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwa benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya biasa menyampaikan ini pada mukaddimah dari pembicaraan-pembicaraan beliau. Kemudian Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau memiliki risalah yang berjudul Syarhu Khutbatil Hajah, karena beliau rahimahullah mengurai kandungan-kandungan yang agung yang ada pada khutbah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut. Baik. Pada khutbatul hajah ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ada innal hamdalillah, sesungguhnya alhamdu, yakni segala bentuk pujian kesempurnaan itu hanyalah lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nahmaduhu, ya, kami memujinya, wa nasta'inuhu, dan kami mohon pertolongan kepadanya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa apa saja yang bisa kita lakukan itu tidak lain kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian wa nastaghfiruh, dan kami mohon ampunan kepadanya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa hal yang tidak mungkin luput dari Bani Adam, yakni terjatuh ke dalam kekeliruan, terjatuh ke dalam dosa, maka hal yang semestinya bagi kita semua untuk banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang demikian dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala jaga untuk terjatuh ke dalam dosa. Beliau sallallahu alaihi wasallam ternyata mencontohkan kepada kita bagaimana beliau beristighfar dalam sehari semalam lebih dari 70 kali dan riwayat yang lain 100 kali. Apakah di antara kita biasa melazimi ini? Ya, sepintas lalu mungkin gampang sedikit. Ya, istighfar 100 kali. Apakah kita biasa melazimi ini? Ya. Maka masing-masing silakan menjawab sendiri. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan ataupun dari kejahatan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan amal-amal kita. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk berlindung kepada Allah dari musuh yang ada dalam diri kita, yakni hawa-hawa nafsu kita yang senantiasa ammaratun bisu, ya, betul-betul terus mengajak kepada kejelekan. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajari oleh Nabi untuk berlindung kepada Allah dari musuh yang ada di dalam, ya, sebelum kita, ya, memohon perlindungan dari musuh yang ada di luar, yakni syaitan, ya, baik syaitin al-ins maupun syaitin al-jin. Wa min sayyiati a'malina, demikian juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan amal-amal kita. Sebagaimana diketahui bahwa amal-amal yang jelek itu memiliki efek, baik efek yang akan muncul di kehidupan dunia ini. Sebagaimana kita ketahui, perbuatan jelek, perbuatan dosa, ya, menjadi sebab munculnya dosa berikutnya jika seorang tidak berupaya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari efek kejelekan dari amal-amal kita di akhirat, karena tidaklah seorang masuk ke dalam neraka kecuali karena dosa yang diperbuatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Siapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, fala mudhillalah, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, siapapun yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada yang akan bisa memberikan petunjuk kepadanya. Demikian hidayatul taufik, ya, yang memegang urusannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, walaupun seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bersatu padu untuk menyesatkannya, maka dia tidak akan bisa disesatkan. Dan sebaliknya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia tersesat, maka tidak akan mampu makhluk walaupun bersatu padu untuk mereka bisa memberikan hidayah, petunjuk, taufik kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan tersebut. Maka tentu dengan ini semua membimbing kita untuk betul-betul mensyukuri hidayah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita seorang muslim, ya. Kemudian lebih daripada itu, membimbing kita untuk bisa mengenal manhaj yang hak, ya, manhaj salaf, yang termasuk di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama ini, sehingga betul-betul apa yang kita tempuh adalah jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai, jalan as-salafus salih. Karena tidak cukup ya, bagi seorang untuk mengaku bahwa saya seorang salafi atau saya seorang sunni, ya, pengakuan harus dibuktikan dengan amalan yang dibangun di atas i'tiqad yang sahih. Kemudian, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada kesembahan yang hak kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan dalam khutbatul hajah beliau firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagaimana diketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mewasiatkan kepada manusia al-awwalin wal-akhirin dengan wasiat taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, demikian pula kepada kalian wahai kaum muslimin, yakni dengan wasiat anittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah ini membacakan kepada kita, kepada umatnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang tentunya siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa terpanggil dengan ayat ini dan betul-betul memperhatikan apa yang akan Allah subhanahu wa ta'ala perintah ataupun apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang setelahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan hakikat dari bagaimana bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan pada firman-Nya yang lain, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semua kepada Allah, mastata'tum, sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Yani seorang berupaya untuk betul-betul mencurahkan segenap kemampuannya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan takwa kepada Allah? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, pada tafsir beliau, ya, tafsir Al-Quranil Azim atau ma'ruf dengan sebutan tafsir Ibnu Katsir, ya, sebagaimana tafsir Al-Imam Sa'di, ya, tafsir Al-Karim Rahman, ya, ma'rufnya dengan penulisnya tafsir Sa'di. Ya. Beliau menyebutkan, ini membawakan kalam dari Sahabiyul Jalil Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, tentang makna taqwa. Ya, kata Ibnu Mas'ud, an yuta'a wa la yu'sa, wa an yudhkara wa la yunsa, wa an yushkara wa la yughfar. Wa makna taqwa Allah itu meliputi tiga perkara. An yuta'a wa la yu'sa, agar dia Allah subhanahu wa ta'ala ditaati, perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi. Wa la yu'sa, dan jangan dimaksiati. Ya, oleh karena itu seorang ketika maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia bukan seorang muttaqin. Demikian pula kandungan yang kedua, wa an yuzkar wa la yunsa, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa diingat, jangan dilupakan. Ya. Mereka yang terjatuh ke dalam maksiat, yang di antara sebabnya adalah melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Melupakan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan maksiat, terhadap pelaku perbuatan maksiat. Kemudian kandungan yang ketiga dari taqwa Allah adalah wa an yushkara wa la yukfar, dan agar Allah Subhanahu wa taala disyukuri. Ya. Dan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala dikufuri, diingkari dari apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa syukur nikmat ini bagian dari takwa Allah, dan untuk kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan arahan, bimbingan yang siapa saja berupaya untuk menjalaninya, niscaya dia akan bisa menjadi hamba yang syakir, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa ya, satu sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pokok dijaganya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba tadi, dan ditambahnya dengan kenikmatan-kenikmatan Allah yang lainnya adalah syukur. Ya, sebaliknya jika seorang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan mencabutnya dan mengganti dengan azabnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Termasuk tentunya di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada setiap muslim, ya, bahkan barangkali sebagian saudara kita salafiyin tidak mendapatkan sebagaimana kenikmatan yang kita dapatkan, nikmat kemudahan di dalam talabul ilm. Ya, berapa banyak di antara salafiyun, apalagi yang di luar Jawa, ya, mendatangi majelis ilmu melewati waktu berjam-jam. Ya, kalau kita mendatangi majelis ilmu hanya melewati bermenit-menit, ya seperti itu. Ya. Sampai akhirnya, ya, untuk bisa mendengarkan ilmu sebagiannya, ya, taklim lewat telepon, meminta sebagian asatidah untuk menyampaikan ilmunya lewat telepon. Maka kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini hendaknya kita jaga. Ya, jangan sampai nanti ada di antara manusia ataupun anak keturunan kita yang mengatakan dulu di Dusun Batikan itu pernah ada taklim salafi. Ya. Artinya apa? Nikmat itu sudah hilang, waliyadzu billah. Ya. Maka hendaknya sekali lagi dijaga dengan sebaik-baiknya. Setiap kita memiliki tanggung jawab untuk andil di dalam menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan muslimun, dalam keadaan berislam. Ini puncak dari keislaman yang mampu kita tempuh sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertakwa kepadanya, ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Dan di sini, ya, menunjukkan pentingnya untuk kita menjaga amalan, ya, menjaga amalan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, beliau menyebutkan bahwa min lutfir rahman, ya, termasuk di antara kelembutan zat yang maha pengasih, anna man dawama ala syai'in, ya, mata alaihi wa ba'athallahu alaihi, atau kama qol. Termasuk di antara kelembutan Ar-Rahman, bahwa barang siapa yang dawama ala syai'in, ya, mudawamah, mulazamah, menepati sesuatu, membiasakan, ya, sesuatu, yakni maksudnya dari amal-amal salih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkannya pada keadaan sesuatu tadi, ya, diwafatkan di atas amalan salih, dan nanti akan dibangkitkan juga di atas amalan salih tersebut. Ini termasuk di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan umumnya demikian, ya. Meskipun kita mengetahui, ya, berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebagai ibrah bagi kita semua bahwa ada sebagian di antara manusia yang ternyata yang di akhir hidupnya berubah keadaannya. Itu sebagai pelajaran untuk jangan sampai ada di antara kita yakni tertipu dengan amal. Ya, bahkan yang semestinya bagi kita semua untuk betul-betul berupaya ya menjaga dan memperhatikan niat-niat kita, karena ini perkara yang berat, perkara yang sulit, agar senantiasa amalan apapun yang kita tempuh betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, seruan Allah Subhanahu wa taala kepada an-nas secara umum, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semua kepada Rabb kalian. Ya, mana takwa sebagaimana pada ayat yang sebelumnya. Allazi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yakni Adam alaihi salam, Abul Bashar. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari jiwa yang satu tersebut zawjaha, pasangannya, yani Hawa, ya ibu seluruh manusia. Kemudian wabatha minhuma rijalan katsira wa nisaa, dan Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakan, ya, menyebarkan dari keduanya, dari Adam dan Hawa, rijalan katsira wa nisaa, yani keturunan yang demikian banyak dari kalangan lelakinya maupun kalangan wanitanya. Kemudian wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah yang kalian biasa meminta antara satu dengan yang lainnya dengan namanya. Demikian juga, ya, menyambung rahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa mengawasi atas diri-diri kalian, agar kita semua hendaknya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, telah menyatakan dalam sabdanya, afdalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Bahwa iman yang paling utama ketika engkau mengetahui, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamamu, yakni mengawasimu dimanapun kamu berada. Jika setiap hamba memiliki kesadaran yang demikian, ya, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat, mendengar dari apa yang muncul dari diri kita ataupun dari apa yang kita perbuat, niscaya dengan itu dia akan menjaga dirinya dari terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridai. Ini pentingnya muraqabah baik kita semua, karena inilah hal yang akan menjaga diri-diri kita dari terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dan kita ketahui, ya, mafasid, kerusakan-kerusakan yang akan muncul dengan sebab kemaksiatan, baik itu akan menimpa diri kita secara khusus ataupun maksiat yang menyebabkan kerusakan menimpa yang selain kita juga. ya, insyaallah pada pelajaran dawa ya yang diikuti ya, ini sangat sangat cukup bagi kita untuk menjadi nasihat untuk bagaimana menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa taala kembali menyeru kepada orang-orang yang beriman agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka berucap dengan perkataan yang sadid, ya, perkataan yang benar, yang tepat, yang jujur, yang sesuai antara apa yang diucapkan dengan realita, dengan kenyataan. Di sini pentingnya, ya, bagi kita, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa al-qaulus sadid, ya, yakni ucapan yang benar, yang jujur, yang diucapkan oleh seorang bagian dari ketakwaan kepada Allah. Ya, karena dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui amalan hamba-Nya dan akan membalas ya amalan-amalan hamba-Nya. Maka bagian dari ketakwaan kepada Allah kewajiban untuk seorang berucap dengan ucapan yang benar. Ya, baik ucapan itu menguntungkan dirinya ataupun merugikan dirinya. Ya, terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang buah dari seorang bertakwa kepada Allah dan buah dari seorang jujur di dalam ucapannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kalian, membimbing kita ya untuk beramal dengan amalan yang benar, yang tepat sesuai dengan sunnah. Demikian juga membimbing kita ketika terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan, untuk bersegera rujuk, bertaubat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan rujuk ini sesuatu yang mudah untuk diucapkan, ya, tetapi berat di dalam pengamalan. Mereka yang enggan untuk rujuk kepada kebenaran bukan tidak mengetahui mana yang benar, tetapi di antara faktor terbesar yang menghalangi mereka untuk merujuk adalah malu, ya, untuk dikatakan sebagai pihak yang kalah, gengsi untuk dikatakan sebagai pihak yang bersalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang berbahaya tadi. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dengan sebab takwa kepada Allah dan dengan sebab senantiasa berupaya untuk berkata dengan perkataan yang benar, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang betul-betul berupaya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada rasulnya, maka sungguh dia meraih kesuksesan yang agung. Kemudian amma ba'd, ya, amma ba'd maknanya ya, adapun yang selanjutnya ini biasa digunakan untuk beralih dari suatu perkara kepada perkara yang lain. Dan amma ba'd ini termasuk di antara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pada khutbatul hajah ini. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Nabi menegaskan bahwa sungguhnya sebenar-benar hadis, sebenar-benar ucapan itu adalah kitabullah. Allah menyatakan wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Kemudian wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang harus diyakini oleh seorang muslim, ya, bahwa tidak ada petunjuk yang setara dengan petunjuk Nabi, bahkan lebih-lebih, ya. Petunjuk yang lebih baik dibandingkan petunjuk Nabi, tidak ada yang semisal itu. Ya, bahkan jika seorang meyakini adanya ajaran yang lebih baik daripada ajaran Nabi Muhammad, petunjuk yang lebih baik dibandingkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk di antara apa? Nawaqid al-Islam, ya, menjadi batal seorang dengan sebab ya keyakinannya tadi. Ya. Batal keislamannya dengan sebab meyakini ada petunjuk bimbingan agama yang lebih baik dibandingkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara di dalam urusan agama ini adalah muhdatsatuha. Ya, perkara yang muhdats, yang diada-adakan, yang tidak ada contoh bimbingan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, ini sejelek-jelek perkara. Beliau telah memperingatkan dari perkara bid'ah sebelum munculnya kebid'ahan. Tidak ada bid'ah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi beliau sudah mengingatkan akan bahayanya perkara bid'ah. Ya, beliau memperingatkan ini. Kemudian pada kelanjutannya, wa kullu muhdatsatin bid'ah, bahwa setiap perkara yang baru dalam urusan agama ini adalah perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap perkara yang sesat itu tempatnya di neraka. Demikian sebagaimana yang diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah beliau, sebagaimana pula dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Ini semua menunjukkan kepada kita tentang bahayanya amalan atau perkara bid'ah di dalam urusan agama ini, ya, di mana tidaklah seorang ya, bersemangat di dalam menempuh perkara yang tidak disyariatkan, ini perkara bid'ah, kecuali dia akan semakin jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia terancam dengan ancaman neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan lanjut pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.